Baik, di sini ada yang bertanya. Kami sekarang telah mengetahui bahwa jasad orang kafir itu suci, tidak najis. Namun kita masih bingung terkait dengan kisah istri Nabi SAW, yaitu Ummu Habibah yang melarang ayahnya sendiri, yaitu Abu Sufyan, ketika masih musyrik, untuk duduk di atas tikar Nabi SAW dengan alasan dia, yaitu Abu Sufyan, itu najis. Yaitu pada pelajaran sirah ketika Banu Bakr menyerang Khuza'ah, sementara Banu Bakr ini masuk koalisi dengan Quraisy, dan Khuza'ah koalisi kaum muslimin pada Sulh Hudaybiyah, yaitu pelanggaran sulh yang akan berakibat pecahnya perang. Kemudian Abu Sufyan berinisiatif untuk melobi ya agar bisa meredakan kemarahan Nabi SAW, karena Khuza'ah sudah minta bantuan kepada Nabi SAW atas peristiwa itu, maka dia datang ke Madinah. Nah, dan masuk ke putrinya. Nah, yaitu Ummu Habibah yang saat itu istri Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, pada riwayat itu disebutkan ini yang ditanyakan, dilarang duduk di tikar Nabi sallallahu alaihi wasalam ya, karena dia musyrik. Nah, hal itu tidak berarti ya, tidak berarti menunjukkan kenajisan tubuh ya Abu Sufyan. Nah, ya. Tidak menunjukkan kenajisan jasmaninya. Namun dia disikapi seperti itu karena kemusyrikannya. Dan dengan itu ya, dia dihalangi oleh Ummu Habibah untuk duduk di tikar Nabi sallallahu alaihi wasallam demi kemuliaan Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, dan kesucian tikar itu yang tidak pantas diduduki oleh orang musyrik yang najis, yakni najis batinnya, najis hatinya, kalbunya, i'tiqadnya. Innamal musyrikuna najas. Hanyalah sesungguhnya kaum musyrikin itu najis, yakni batinnya, kalbunya, hatinya, akidahnya. Buktinya telah datang dalil-dalil yang sahih yang menunjukkan jasmani mereka suci. Nah, seperti ya Thumamah bin Athal ketika ditangkap diikat dalam Masjid Nabawi. Jika jasmaninya najis, bagaimana mungkin dimasukkan ke Masjid Nabawi yang suci, diikat di salah satu tiangnya. Nah, ya, sampai dia masuk Islam dan menjadi sahabat setelah itu. Tapi ketika ditangkap dalam keadaan masjid musyrik, ditawan, diikat di salah satu tiang masjid, disengaja seperti itu, sehingga Nabi setiap kali datang ya sholat ya berkesempatan melewatinya dan dialog dengannya. Nah, sampai akhirnya dia memilih masuk Islam. Nah, itu diantara dalilnya. Baik. Apabila makanan kita terdapat semut, maka harus dibuang atau dimakan. Apa? Harus dibuang atau dimakan. Siapa yang mengharuskan makan semut? Nah, atau apa ini? Harus dibuang atau dimakan, ya begitu. Mengapa? Nah, begitu pertanyaannya. Nah, tidak ada yang mengharuskan makan semut, ya. Tetapi larangan makan semut bisa dipetik dari, ya, bisa dipetik dari barakallahu fikum adanya larangan membunuh semut. Nah, adanya larangan membunuh semut, dan dari pelajaran kita, ya, hadits Abu Hurairah, "Idza waqa'a dhubabu fi ina'i ahadikum fi syarabi ahadikum falyaghmishu tsumma liyanzi'hu" fil akhir hadits. Jika lalat masuk ke bejana minuman salah satu dari kalian, maka benamkan, celupkan, kemudian buang. So, kita pelajari ya bahwa itu menunjukkan karena ketika dicelupkan, apalagi jika panas, akan mati jadi bangkai. Sementara Nabi merintahkan untuk dibuang, menunjukkan bahwa tidak boleh dimakan, Nah, artinya Nabi membebani umatnya untuk membuang, disuruh buang, menunjukkan bahwa tidak boleh dimakan. Itu diantara hujjah jumhur. Nah, artinya jika ada semut di makanan kita, maka kita buang, kita bersihkan. Nah, ada hal-hal yang bersifat masyakoh, ya, atau sulit dihindari, hal-hal yang tidak masyakoh dan sulit dihindari. Nah, kemudian termakan, ya, maka itu dimaafkan. Termasuk misalkan ulat yang ada dalam kurma atau ada di sayur, ya, di buah. Ketika kita makan kemudian termakan, ya, sulit dihindari sehingga termakan, maka dimaafkan. Nah, termasuk makan sarang lebah, ya, disebutkan oleh ulama, sarang lebah, ada sarangnya di situ, banyak madunya. Nah, makan sarang lebah di situ ada cabikan-cabikan sayapnya atau sebagian pecahan potongan tubuhnya menempel di situ, ya, bangkai lebah. Nah, ikut termakan karena sulit dihindari. Sementara jika dibuang, sarang lebah ini sayang. Nah, ini makanan yang bergizi, nikmat. Ketika dimakan, sulit, masyakoh. Jika mau dibuang satu persatu semuanya. Nah, sehingga ketika dimakan, ikut termakan, maka dimaafkan. Baik. Apakah hewan kalau jika dibunuh dengan cara perburuan atau ditembak itu sah atau tidak? Sah jika memenuhi syarat-syaratnya. Perburuan ada syarat-syaratnya. Nah, ada pembahasan khusus. Ada nanti di dalam kitab Bulughul Maram. Ya, seperti baca bismillah ketika memulai menembak. Ya, menembakkan panah atau melemparkan lembing atau menembakkan peluru. Nah, begitu. Dengan niat berburu, kemudian jika kena bagian yang fatal, yang dengan itu dipastikan dia mati, kena jantungnya, ya, memutus lehernya, kemudian jatuh, dipastikan dia mati dengan itu, selesai, halal. Nah, namun misalkan kena badannya, kakinya, ya, itu tidak membuat mati, hanya membuat dia jatuh, ya, dan butuh waktu. Nah, jika dia didapatkan dalam keadaan terluka seperti itu, maka disembelih. Jadi jika berburu, siapkan pisau. Jika berhasil mendapatkan buruan itu dalam keadaan terluka, bukan bagian yang mematikan, maka disembelih, tetap disembelih. Nah, itu diantaranya. Ada pembahasannya khusus, ya, banyak hal-hal yang memang butuh dipelajari, harus diilmui, jangan asal berburu. Nah, oleh karena itu misalkan dia jatuh di air, ya, dalam keadaan hanya luka di paha misalkan, bukan tembakannya yang mematikan burung itu, tapi tenggelamnya mematikan. Oh, tidak halal, tidak boleh. Jatuh di air, ketika ditemukan sudah mati. Nah, ini dia mati karena tembakan itu atau karena air? Nah, ditemukan kena pahanya, kakinya, oh, berarti mati karena tenggelam itu, bukan bagian yang mematikan yang kena.